Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kembali kita melanjutkan pelajaran kita pada kitab Fiqih Muyassar, pembahasan Kitabul Janazah. Pada pertemuan sebelumnya telah kita bahas permasalahan memandikan jenazah dan tata cara pemandian jenazah. Dan sebelum kita memasuki pembahasan berikutnya, di sini ada beri kesimpulan tentang pembahasan pemandian jenazah. Yani permasalahan yang pertama yang saya simpulkan bahwa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wajibat al-ghusl, bahwa di sana ada beberapa perkara yang wajib dalam pemandian jenazah. Ada beberapa perkara yang wajib dalam pemandian jenazah. Yang pertama, perkara yang wajib untuk dilakukan di saat memandikan jenazah, yang pertama adalah mengenakan badan mayit seluruhnya dengan air. Mengenakan badan mayit, tubuh mayit seluruhnya dengan air. Ini wajib. Dan bilangan yang wajib dalam pemandian jenazah yaitu 1 kali. Bilangan yang wajib dalam pemandian jenazah adalah 1 kali pemandian. Jadi yang pertama, kewajiban yang pertama dalam pemandian jenazah yaitu hendaknya tubuh jenazah seluruhnya terkena air. Harus. Dan yang wajib adalah bilangan 1 kali pemandian. Adapun bilangan yang setelahnya, jika diulangi lagi pemandian tersebut, maka itu adalah sunnah. Yang kedua, kewajiban dalam memandikan jenazah yaitu hendaknya yang memandikan laki-laki adalah laki-laki. Yang memandikan jenazah laki-laki adalah ar-rijal, laki-laki. Dan sebaliknya, yang memandikan jenazah perempuan adalah perempuan. Kecuali suami atau istri. Boleh seorang suami mandikan istrinya atau sebaliknya. Dan juga dikecualikan dalam permasalahan ini yaitu jenazah anak kecil yang belum berusia 7 tahun. Anak kecil yang belum berusia 7 tahun boleh yang mandikannya laki-laki maupun perempuan. Jadi asalnya mandikan jenazah laki-laki, laki-laki, perempuan, perempuan. Dikecualikan suami atau istri dan anak kecil yang belum berusia 7 tahun. Kemudian kewajiban yang berikutnya, yang ketiga, yaitu wajib dalam memandikan jenazah untuk selalu menutup aurat mayit. Selalu menutup aurat mayit. Dimulai dari awal pemandian selalu tertutup. Sebelum kita melepas pakaiannya, sudah kita letakkan kain terlebih dahulu di bagian auratnya, sehingga kita ketika dilepas pakaian mayit tersebut tidak tersingkap auratnya. Ini kewajiban juga, tidak boleh terbuka aurat mayit, walaupun yang memandikan adalah saudaranya sendiri, laki-laki. Kecuali jika tidak ada yang memandikan kecuali istrinya. Kalau tidak ada yang memandikan kecuali istrinya atau suaminya dan tidak ada orang lain yang membantunya, maka boleh. Namun jika ada orang yang tidak boleh untuk ditampakkan aurat kepadanya, maka harus selalu tertutup. Aurat tersebut harus selalu tertutup. Sebelum dilepas pakaian juga harus tertutup. Kemudian yang keempat, tidak boleh dalam pemandian jenazah menyentuh secara langsung kemaluan mayit. Tidak boleh menyentuh secara langsung kemaluan mayit. Jadi wajib menggunakan penghalang seperti kain atau kaos tangan. Jadi tidak boleh yang memandikan tanpa menggunakan apa-apa di saat membersihkan kotoran mayit. Ketika membersihkan kotoran yang keluar dari duburnya atau mencebokai mayit, maka di saat dia mencebokinya, dia harus menggunakan pembatas. Dia harus menggunakan ha'il, penghalang, seperti kain-kain tersebut. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, wajib dalam mandian mayit untuk memperlakukan mayit dengan cara yang lemah lembut, dengan cara yang rifaq. Wajib dalam mandikan jenazah untuk melakukan prosesnya dengan cara yang lembut, tidak kasar, tidak dengan cara yang kasar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kasru 'azmil mayyiti ka kasrihi hayyan. Mematahkan tulang mayit sama seperti mematahkan tulangnya di saat dia hidup. Maka wajib dalam pengurusan mandian jenazah yaitu memperlakukannya dengan cara yang lembut. Bukan dikarenakan dia sudah meninggal kemudian kita asal. Yang penting selesai. Tanpa memperhatikan sifat ar-rifq. Maka harus dalam mandian jenazah untuk melakukan ar-rifq, lemah lembut dalam memprosesnya. Tidak kasar. Kemudian yang berikutnya, di antara perkara yang wajib pula dalam mandian jenazah, yaitu wajib untuk menyembunyikan aib. Menyembunyikan aib dan menutupi sesuatu yang jelek untuk dilihat dari mayit ini. Aib yang ada pada mayit tersebut wajib untuk ditutupi. Kita tidak boleh menampakkannya, tidak boleh menceritakannya kepada orang lain. Bagi orang yang mandikan jenazah, haram hukumnya bagi dia untuk menceritakan aib yang dia lihat pada mayit tersebut. Aib ini adalah sesuatu yang orang tersebut tidak suka jika diketahui orang lain. Sesuatu yang jika sampai terlihat orang lain, dia akan tidak senang. Ini adalah aib. Tidak mesti harus kecacatan, Misalnya wajahnya di saat meninggal bentuknya seram atau seperti apa, maka yang termasuk aib yang ada pada mayit, tidak boleh dia menceritakan kepada orang lain tentang aib yang dia lihat pada saudaranya tersebut yang sudah meninggal. Kemudian para ulama mengecualikan, dikecualikan dalam permasalahan ini adalah mayitnya orang mubtadi', mayitnya ahlul bid'ah, seorang ahlul bid'ah atau seorang yang terang-terangan dalam berbuat kemaksiatan, penyeru kebid'ahan dan penyeru orang-orang yang fasik, betul-betul orang-orang yang fasik dan penyeru kepada perkara yang jelek, terkenal adalah orang yang syar. Maka para ulama mengatakan boleh jika dia melihat aib yang ada pada mayit yang mubtadi' tadi, yang penyeru kepada bid'ahnya, da'yan ila bid'atih, boleh dia menyebutkan kepada orang lain. Untuk apa? Karena maslahah, agar manusia itu menjauhi perbuatan yang dilakukan oleh orang ini, agar manusia waspada dari apa yang diperbuat oleh orang tersebut. Seorang yang banyak melakukan kemaksiatan, terkenal dengan orang yang jahat dan jelek, boleh jika orang yang mandikan menemui suatu yang jelek yang dilihat di saat kematiannya, seperti wajahnya terlihat seperti orang yang tersiksa dan seterusnya, dari perkara yang aib, kekurangan yang ada pada dia, boleh dia menceritakan kepada orang lain, yang mana ini bisa merupakan bentuk adab akibat dari perbuatan dia. Sehingga orang ketika mendengar kisah cerita tersebut, maka dia tentu akan takut untuk melakukan apa yang dilakukan oleh mayit ini, menjauhi dari perbuatan-perbuatan yang dilakukan si mayit ketika hidupnya. Namun asalnya tidak boleh harus menutup aurat mayit. kekurangan yang ada pada mayit kita tutupi. Ini dipersyaratkan orang jika dipersyaratkan dalam mendapatkan pahala yang besar bagi orang yang mandikan jenazah, yaitu hendaknya dia tidak menyebarkan aibnya. Hendaknya dia tidak menyebarkan aibnya. Maka Allah ampuni dosa dia 40 kali. Kata Rasulullah SAW, "Man ghasala mayyitan fakatamahu ghafarahullahu 30." Barang siapa yang memandikan mayit kemudian dia menutupi aibnya, maka Allah ampunkan dosa dia 40 kali. 40 ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dipersyaratkan yaitu dia menutup auratnya. Maka wajib untuk menutup aib yang ada pada si mayit. Inilah poin-poin kewajiban dalam pemandian jenazah. Kemudian perkara-perkara yang mustahab dalam pemandian jenazah. Setelah kita tahu perkara-perkara yang wajib, maka di sana ada beberapa perkara mustahab yang sunnah dalam pemandian jenazah. Yang pertama, ayyakunal ghusl fi makan, hendaknya pemandian tersebut dilakukan di tempat yang tertutup. Hendaknya mandikan jenazah ini dilakukan di tempat yang tertutup dari pandangan manusia, supaya lebih terjaga auratnya. Ini sunnah. Kemudian yang berikutnya, perkara yang sunnah dalam mandian jenazah yang berikutnya yaitu memandikan mayit dengan tiga kali pemandian atau lebih dengan bilangan ganjil 3, 5, 7 jika masih ada kotoran-kotoran pada mayit tersebut, maka boleh diulangi sampai bersih. Assalamualaikum. Bilangan lebih dari satu itu adalah bilangan yang sunnah. Bilangan yang lebih dari satu adalah bilangan yang sunnah. Kemudian perkara yang berikutnya yang disunnahkan dalam memandikan jenazah yaitu menggunakan daun bidara di saat memandikan jenazah. Menggunakan daun bidara dalam pemandian jenazah. Daun bidara dikarenakan itu lebih bersih untuk membersihkan kotoran yang menempel pada mayit. Jika tidak ada daun bidara, tidak didapat daun bidara, maka boleh menggunakan penggantinya dari alat-alat pembersih yang lain seperti sabun atau alat yang bisa digunakan untuk membersihkan badan. Maka ini sunnah, tidak wajib menggunakan sidr atau penggantinya seperti sabun dan yang semisalnya, itu hukumnya sunnah. Kemudian yang berikutnya di antara sunnah dalam memandikan jenazah yaitu hendaknya dalam pemandian terakhir jenazah dengan menggunakan air kafur. Ini hukumnya juga sunnah. Kemudian poin yang berikutnya, perkara yang sunnah yang berikutnya dalam memandikan jenazah, yaitu di saat memandikan jenazah, kita memulai pemandian tersebut dari bagian kanan mayit. Kita mandikan bagian kanannya, kemudian baru bagian kirinya, dan juga mewudukkannya terlebih dahulu sebelum mandikan. Ini juga sunnah, mewudukkannya sebelum memandikannya. Ini juga sunnah. Jadi memandikan yang mulai dari bagian yang kanan, ini hukumnya sunnah. Demikian juga mewudukkannya terlebih dahulu sebelum memandikannya. Kemudian poin yang berikutnya di antara sunnah pemandian jenazah, jika mayit adalah seorang wanita, jika mayit tersebut adalah wanita, maka disunnahkan untuk membuat 3 ikatan di rambutnya, membuat 3 ikatan di rambutnya, kemudian diuraikan ke belakang, kemudian diletakkan ke belakang. Disunahkan jika mayit tersebut adalah mayit wanita, maka diikat, dikucir rambutnya dengan 3 ikatan, kemudian diletakkan di bagian belakangnya. Kemudian yang berikutnya, poin yang sunnah yang berikutnya dalam pemandian jenazah, yaitu disunnahkan bagi orang yang memandikan mayit untuk mandi setelah memandikan jenazah. Disunnahkan bagi orang yang memandikan mayit untuk mandi setelah memandikan jenazah. Inilah kesimpulan pembahasan pemandian jenazah, perkara-perkara yang wajib dalam pemandian jenazah, demikian juga perkara-perkara yang sunnah dalam pemandian jenazah. Tapi kemudian kita lanjutkan pembahasan kita pada kitab ini setelah al-muallif pengarang membahas tentang pemandian jenazah, maka beliau masuk kepada permasalahan yang berikutnya. Qala al-mas'alah ats-tsalitsah, permasalahan yang ketiga. Qala hukmu takfinihi wa kayfiyatuhu, hukum mengkafani mayyit dan tata caranya. Hukum mengkafani mayyit dan tata cara pengkafanan. Qala wa takfinuhu wajibun, hukum mengkafani mayyit adalah wajib. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fil muhrim alladhi waqasathu rahilatuh, berdasarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam terhadap seorang yang muhrim yang terjatuh dari ontanya, yang terjatuh dari kendaraannya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang orang tersebut, wa kafinuhu fi thawbaini, dan kafanilah dia dengan kedua pakaiannya. Menunjukkan bahwa perintah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam hukumnya wajib kifayah, sebagaimana halnya memandikan jenazah. Demikian juga mengkafaninya adalah fardu kifayah. Jika sudah ada yang melakukan sebagian yang cukup, maka dosa itu gugur dari yang lainnya. Tapi jika tidak ada yang melakukannya, maka semua terkenai dosa. Qala wal wajibu sitru jami'il badan, kain kafan yang wajib adalah kafan yang dapat untuk menutupi seluruh badan. Inilah kafan yang wajib untuk mengkafani mayit, yaitu mencari kafan yang bisa menutup seluruh badannya. Fa illam yujad illa thawbun qasir, kalau tidak didapat kecuali hanya kain yang pendek, tidak didapat lagi sudah kain yang panjang, hanya kain itu pendek, la yakfi li jami'il badan, yang tidak cukup untuk digunakan seluruh badannya, kepada seluruh badannya tidak bisa digunakan untuk seluruh badannya, maka ghutiya ra'suh, maka cukup, maka apa? Ghutiya ra'suh, maka bagian kepalanya ditutup. Jadi kafan tersebut jika pendek ukurannya, maka yang ditutup adalah dari wajahnya, dari kepalanya sampai bawah. Waju'ila ala rijlaihi syai'un minal idkhir, dan di kakinya yang masih tersingkap, masih terbuka dikarenakan kafannya pendek, dan kakinya ditutup dengan idkhir, yakni sejenis tumbuhan. Yani kafan adalah kain. Semua kain bisa digunakan untuk mengkafani mayit. Maka jika tidak ada lagi kain, sudah tinggal hanya satu kain ini saja, maka yang pendek juga kainnya itu, maka bagian kepala yang ditutup, kemudian bagian kakinya yang terbuka ditutup dengan pepohonan, daun-daun dari jenis pohon idkhir. Kalau sudah enggak ada kain lagi, tapi kalau ada kain lagi ya pakai kain. Ditutup dengan kain. Liqauli Khabbab bin liqauli Khabbab fi qissati takfini Mus'ab bin Umair, berdasarkan ucapan Khabbab dalam kisah pengkafanan sahabat Mus'ab bin Umair radhiyallahu an, ketika itu beliau dikafani dan kafannya pendek. Fa amarna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an nughatti ra'sahu, maka Rasul SAW merintahkan kita untuk menutup bagian kepalanya. Wa naj'ala rijlaihi minal idkhir, kemudian kita tutup, kemudian kami diperintah untuk menutup bagian kakinya dari jenis pohon idkhir. Inilah sifat kafan yang wajib. Jadi sifat kafan yang wajib yaitu hendaknya kafan tersebut menyeluruh, menutupi seluruh badannya. Dan juga menutup, maksudnya menutup bukan hanya sekedar menutup lebar, luas, tetapi juga harus kafan tersebut menutup, tidak sampai menerawang, tidak sampai kulit mayit itu nampak dari luar, jangan sampai tembus pandang. Jadi kafan itu sampai betul-betul tertutup, kulit mayit sudah tidak terlihat lagi, kulitnya sudah tertutup dengan kain tersebut. Jadi kafannya tidak terlalu tipis sampai menerawang, sehingga disunnahkan untuk mengkafani sampai 3 kali, sehingga nanti lebih tertutup dan tidak tembus pandang. Qala wala yughatta ra'sul muhrimi adz-dzakar. Adapun mayit yang muhrim, mayit yang sedang melakukan ihram, baik ihram untuk umrah atau ihram untuk haji, mayit yang sedang melakukan ihram tidak boleh ditutup kepalanya bagi mayit muhrim yang laki-laki. Mayit muhrim yang laki-laki tidak boleh untuk ditutup kepala, maksudnya kepala rambutnya. Adapun wajahnya maka boleh ditutup, wajahnya boleh untuk ditutup. Namun kepalanya tidak boleh ditutup. Mayit yang muhrim hukumnya berlaku perkara yang diharamkan di saat hidup bagi orang yang muhrim, demikian juga di saat meninggalnya dia diharamkan perkara tersebut. Di antara perkara yang diharamkan bagi orang yang muhrim yaitu menutup kepala bagi laki-laki. Maka menutup kepala bagi laki hukumnya haram, tidak boleh di saat muhrim. Di saat dia meninggal maka bagian kepalanya tidak boleh untuk ditutup. Adapun wajahnya, maka di saat hidup boleh seorang muhrim menutup wajahnya. Demikian pula ketika mati juga boleh untuk ditutup wajahnya. Ini jika laki-laki. Dan jika perempuan, jika wanita, maka wanita wajib untuk menutup kepalanya. Sebagaimana di saat ihram, wanita yang sedang ihram, dia wajib untuk menutup kepalanya. Maka demikian juga di saat wafat, wajib untuk ditutup kepalanya. Jadi perkara-perkara yang berlaku di saat hidupnya orang yang muhrim berlaku juga di saat meninggalnya. Maka laki-laki tidak boleh mengenakan penutup kepala, demikian di saat meninggalnya tidak boleh untuk ditutup kepalanya dengan kain kafan tersebut. Adapun wanita, maka tidak boleh bagi wanita, atau wanita harus mengenakan penutup kepala. Maka di saat meninggalnya juga harus menutup kepalanya. Adapun wajah, maka wanita, asalnya wanita tidak boleh menutup wajah di saat ihram. Di saat ihram wanita tidak boleh bagi mereka untuk menutup wajahnya, kecuali jika ada orang yang bukan muhrim. Wanita yang muhrim tidak boleh untuk menutup wajah. Demikian juga di saat meninggal, wajahnya asalnya tidak ditutup. Ini jika tidak ada orang ajnabi, jika tidak ada orang yang bukan mahram. Namun jika ada orang yang mahram, maka ditutup sebagaimana ketika hidup. Ditutup, wanita tetap ditutup. Namun jika tidak ada lagi yang mengurus jenazah kecuali hanya sama wanita, maka tidak boleh ditutup wajahnya. tidak boleh ditutup wajahnya. Atau misalnya mengurus hanya keluarganya sendiri, maka tidak boleh ditutup wajahnya karena dia mahrim. Tetapi ditutup kalau ada orang lain, kalau ada orang yang bukan mahrim baginya. Jadi orang yang mati dalam keadaan ihram, berlaku baginya hukum-hukum ihram. Demikian juga nanti tidak boleh dikasih wangian, kafannya tidak boleh dikasih wangian, dan juga tidak boleh memakai pakaian-pakaian yang berjahit, berlaku baginya hukum-hukum semasa hidupnya. Kata Rasulullah SAW, فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا. Orang yang mati dalam keadaan ihram, dia akan dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan dia bertalbiyah. Dalam keadaan dia bertalbiyah. Dan juga mayit yang muhrim, di antara perbedaan hukum mayit muhrim dengan mayit yang lainnya, yaitu mayit yang muhrim juga tidak boleh untuk dipotong kukunya, diambil dari kukunya atau rambutnya. Ketika memandikan mayit yang muhrim, tidak boleh kita memberikan wangian, dan juga tidak boleh untuk dipotong kukunya atau diambil rambutnya atau bulu badannya, tidak boleh karena dia mahrim. Maka yang semasa hidup diharamkan bagi dia, demikian juga di saat kematiannya. Dan juga disunnahkan bagi mayit yang mahrim, jika dia meninggal pada saat ihramnya, disunnahkan untuk mengkafaninya dengan pakaian yang dia kenakan, dengan dua pakaian yang dia kenakan tersebut. Mengkafani mayit yang mahrim, yang sunnah adalah menggunakan kain yang dia kenakan, dua helai kain yang dia gunakan untuk ihram tadi. Ini hukumnya sunnah. Wala yughatta ra'sul muhrim adh-dhakar, dan tidak boleh ditutup kepala muhrim, kepala orang yang sedang ihram laki-laki. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, wala tukhammiru ra'sah, dan janganlah ditutup kepalanya. Ini terkait dengan orang yang ihram, yang meninggal di saat ihram. Kemudian juga permasalahan dalam tentang kafan ini, bahwa asalnya kafan, kain kafan itu dikeluarkan dari harta mayit. Membeli kain kafan asalnya adalah dari harta mayit. Asal pembelian kain kafan ini dari harta mayit. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW dalam riwayat yang lain, wa kafinuhu fi thawbaihi, dan kafanilah dia dengan kedua pakaiannya, kedua pakaian dia. Menunjukkan bahwa kafan tersebut disandarkan kepada kepemilikannya. Kata para ulama menunjukkan dari hadis ini bahwa asalnya kafan itu dikeluarkan dari harta mayit. Namun kata para ulama, jika ada lembaga tertentu yang multazim, yang dia menanggung biaya kafannya mayit, atau ada orang yang sedekah, orang yang ingin membiayai kafan mayit, maka boleh mengkafaninya dengan kafan tersebut. Tapi asalnya menggunakan hartanya sendiri. Dan juga jika si mayit ini berwasiat bahwa nanti jika dia meninggal, kafanilah dengan hartaku. Jika saya meninggal, maka kafanilah dengan hartaku. Maka di sini wajib untuk mengkafaninya dengan harta dia, tidak boleh menggunakan harta yang lain, karena dia telah berwasiat. Namun jika tidak, kemudian ada seseorang yang ingin memberinya kafan, atau ada lembaga tertentu yang siap mengurus jenazahnya tersebut, mengeluarkan kafan untuk jenazahnya, maka tidak mengapa. Namun asalnya kafan itu dibeli dari harta al-mayyit. Kita lanjutkan. Qala wa yakunu dhalika bi thawbin la yasiful basyarah satiran. Dan hendaknya kafan yang digunakan untuk mengkafani mayit adalah bithaubin, kain yang la yasiful basyarah, yang tidak transparan, tidak menampakkan kulit mayit. Hendaknya menggunakan kafan yang tidak transparan sampai menerawang ke kulit mayit. Qala wa yajibu an yakuna min malbusin mithlihi li'annahu la ijhafa 'ala al-mayyiti wa la 'ala warathatihi. Dan hendaknya menggunakan kafan itu dari kain yang biasa dipakainya, karena tidak boleh ijhaf 'ala al-mayyit, tidak boleh membebani mayit, wala ala warasatihi. Demikian pula tidak boleh untuk membebani keluarga mayit dalam permasalahan kafan ini. Maka cukup kafan biasa. Qala wa sunnatu takfinu ar-rajuli fi thalathi lafa'is bidin min qutlin. Dan yang sunnah, jenis kafan yang sunnah adalah 3 helai kain kafan, atau mengkafani pria dengan 3 helai kain kafan. Laki-laki dikafani dengan 3 helai kain kafan. Ini yang sunnah. Bilangan kafan yaitu berapa? Pada laki-laki 3. Biyudin, berwarna putih. Kafan yang sunnah adalah berwarna putih. Sebagaimana ada hadis yang akan kita baca nanti, bahwa kafan tersebut yang sunnah adalah berwarna putih. Namun jika dia menggunakan kafan selain berwarna putih, berwarna hitam atau warna lain, maka boleh. Tapi yang sunnah putih, bukan wajib. Putih itu yang sunnah. Min qutnin, dari kain katun, seperti kafan-kafan yang biasa dipakai untuk jenazah kita. Ini terbuat dari kain katun. Tubsatu ala ba'diha, dan kafan tersebut, kain kafan tersebut, yakni 3 helai kain kafan itu dibentangkan, satu ditumpuk di atas yang lainnya. Dibentangkan, satu ditumpuk di atas yang lainnya. Wa yudau 'alaiha mustalqian, kemudian didatangkan jenazah itu dan diletakkan di atas kain kafan dengan terlentang, diletakkan dengan tertidur di atas kain kafan. Dan sebelum mayit ini dikafani, perlu kita untuk mengetahui beberapa hal sebelum kita mengkafani mayit, yaitu yang pertama, hendaknya atau yang sunnah adalah sebelum mengkafani mayit, setelah mandikannya dan mengeringkan tubuhnya dengan handuk, kemudian hendaknya kita untuk memberi wangian pada si mayit ini. Memberi wangian kepada si mayit. Atau sebelum dikasih wangian, kata para ulama, ngambil kapas kemudian dikasih wangian, kemudian diletakkan di duburnya, di dubur mayit, kemudian dililit kemudian diletakkan di tengah kain yang seperti popok kain, nanti fungsinya untuk memopoki mayit. Kafan tersebut dikasih minyak wangi, kemudian ditaruh di kain, kemudian kafan tersebut ditaruh di antara, di sela-sela pantat mayit seperti popok, kemudian dikencangkan. Nah, ini sebelum dikafani, hendaknya disumbat tempat keluarnya kotoran tersebut dengan kapas dan kain. Dikencangkan seperti memakaikan popok ini. Jadi pakai kain kita gunting, kain kafan sebagian. Kemudian kita ambil tisu yang cukup, kemudian dikasih minyak wangi. Kemudian ditaruh di tengah kain yang sudah kita potong tadi kainnya. Kemudian dikencangkan di bagian duburnya, terus dikencangkan, kemudian diikat. Fungsinya untuk apa? Yaitu hikmah dari perbuatan ini adalah agar jika ada sesuatu yang keluar dari tubuh mayit, tidak mengganggu aroma mayit, tidak mengganggu aroma mayit. Dan keumumannya, jika ada kotoran yang keluar, berbau, bau yang tidak sedap, sehingga disumbat tempat keluarnya kotoran tersebut dengan kapas tadi, dengan kain tadi, sehingga kalau ada yang keluar tertahan. Dan juga tadi sudah dikasih wangian, sehingga berkurang. Jika ada sesuatu yang keluar, berkurang baunya dan tidak menjadi keluar, tertahan dia dengan kain tersebut. Kemudian setelah itu disunnahkan untuk memberikan wangian pada tubuh mayit, terutama di tempat lubang atau lubang-lubang yang ada pada mayit. Lubang-lubang yang ada pada mayit seperti di matanya, dikasih wangian pada matanya, di hidungnya dikasih wangian, di bibirnya. Lubang-lubang yang ada pada wajah, telinganya dikasih wangian. Supaya apa? Di antara hikmahnya kata para ulama yaitu agar ketika di kuburan nanti binatang itu tidak langsung masuk ke lubang tersebut, karena dia mencium bau minyak wangi. Dan juga disunnahkan untuk memberi wangian pada anggota sujud. Disunnahkan untuk memberi wangian pada anggota sujud mayit. Apa itu anggota sujud? Ada 7. Dahi dan hidung, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan kedua ujung telapak kaki. 7 anggota sujud dikasih wangian juga. Ini juga disunnahkan oleh para ulama, yaitu diantara hikmahnya katanya, kata para ulama, yaitu menunjukkan mulianya anggota-anggota tersebut. Mulianya anggota-anggota tersebut, sehingga diberi wangian bagian dahinya, hidungnya, kedua telapak tangannya, lututnya, dan kedua kakinya atau kedua ujung kakinya. Nah, diberi wangian sebelum dikafani. Pertama dari sebelum kita, atau setelah kita meletakkan lembaran-lembaran kain kafan, 3 helai kain kafan kita sudah letakkan, sudah bentangkan. Sebelum kita mendatangkan mayit, sebelum kita letakkan mayit di kain kafan tersebut, kita sudah mempersiapkan barang-barang tadi. Nah, hendaknya kita sudah menyiapkan kain yang berbentuk popok untuk mengikat, untuk menyumbat dubur mayit, diletakkan di bagian pantatnya, diletakkan di bagian posisi yang akan nanti ditaruh mayit di situ, di posisi pantatnya. Jadi sebelum datangkan mayit, kita sudah letakkan kain yang berbentuk popok itu, dan juga kita letakkan kapas dan dikasih minyak wangi. Kemudian nanti kalau mayitnya sudah diangkat dan ditaruh, sudah langsung tertindis dia, sudah langsung tinggal dikencangkan. Kemudian baru setelah itu kita beri minyak wangi bagian lubang-lubang matanya, hidungnya, mulutnya, dan telinganya. Baru setelah itu pada anggota sujudnya dikasih wangian. Dan juga disunnahkan sebelum mengkafani mayit, hendaknya memberi wangian pada kafan tersebut. Kafan itu dikasih wangian juga, dikasih wangian sebelum digunakan untuk mengkafani mayit. Jadi sebelum kita letakkan kafan itu, kafannya sudah dikasih wangian. Seperti bukhur, kalau kebiasaan orang Arab, yaitu menggunakan bukhur. Bukhur yaitu semacam seperti dupa yang kemenyan, seperti bentuknya seperti kemenyan, dibakar pakai arang. Sudah arangnya sudah siap, baru dikasih serbuk-serbuk wangian bukhur. Nah, nanti asapnya itu harum, asapnya harum. Nah, kain kafan itu digantung di atasnya. Nanti kafan itu akan menjadi harum, menempel bau-bau harum tersebut. Nah, itu jenis bukhur. Itu namanya bukhur. Kalau tidak ada bukhur, boleh pakai wangian-wangian yang lain, minyak wangi atau air bunga yang bisa untuk mewangikan, boleh. Simpulannya, yang sunnah adalah untuk membuat wangi, diharumkan kain kafan tersebut, diharumkan. Baru setelah itu jika sudah siap, sudah harum, baru diletakkan atau dibentangkan 3 kain kafan. Kemudian disiapkan kain yang untuk pokok, yang untuk mengikat, untuk menyumbat dubur mayit. Kemudian baru setelah itu didatangkan mayit. Atau sebelum, apa ada yang kurang? Sebelum diletakkan kain kafan itu, yang biar lebih enak, biar lebih apa, tidak susah nanti, yaitu kita letakkan tali-tali. Pertama kita letakkan tali-tali. Sebelum kita letakkan kafan, nanti kan kafan nanti diikat. Nah, kita letakkan tali di bawah. Pertama tali tadi letakkan di bawah. Baru setelah itu ditaruh kafannya yang sudah di atas tali tali tadi. Baru setelah itu mayit nanti dilipat, baru nanti diikat dengan tali tali yang ada. Baik, kita lanjutkan tata cara mengkafanan. Wayudhau 'alaiha mustalqian. Kemudian setelah siap tadi semua, sudah dikasih wangian semuanya, siap. Kemudian diletakkan mayit tersebut dengan terlentang. Tsumma yuraddu taraful 'ulya min al-janibil aysari 'ala shikhil ayman. Kemudian bagian ujung atas, taraful 'ulya, bagian ujung atas min al-janibil aysar, dari sebelah kiri, maksudnya kain yang atas. Kain yang atas dari sebelah kiri, mayitnya di tengah. Kain yang bagian kiri mayit ditarik, ditutup ke kanan. Bagian kiri mayit, kain yang paling atas kan ada 3 lembar kain. Bagian kain atas yang kiri ditarik ke kanan, ditutup ke kanan. Kemudian ujung kain yang paling atas bagian kanan ditarik ke kiri. Terus demikian seterusnya. Yang berikutnya juga dari yang kiri ke kanan, dari yang kanan ke kiri, terus sampai 3 helai. Jadi dimulai dari yang kiri, bagian kiri ke kanan. Bagian kiri kain kafan yang paling atas ditutup ke kanan semua, baru yang kanan. Kiri satu, kanan satu, terus lagi yang kiri lagi, yang kanan lagi. Thumma tarafuha al-ayman al-aysar. Kemudian bagian ujung atas yang kanan ditarik ke sebelah kiri, dan seterusnya. Kemudian yang kiri yang kedua, yang bawahnya lagi ditarik ke kanan, yang kanan yang bawahnya lagi ditarik ke kiri, dan seterusnya sampai tertutup semua. Thumma ats-tsaniyah, thumma ats-tsalithah. Kemudian helai yang kedua dan helai yang ketiga, yang bawah dan bawahnya. Thumma yuj'al az-za'idu 'inda ra'sihi, thumma yu'qadu, thumma yu'qad. Kemudian thumma yuj'al az-za'id, kemudian kain yang lebih di atas kepalanya, kain yang lebih dari kepalanya dilinting ke kepalanya, ditutupkan ke kepalanya. Pocongnya itu ditutupkan ke kepalanya. Falau kana az-za'idu aktsaru ja'ala 'inda qadamayhi kadzalika wa yu'qad. Kain yang lebih dari kepala mayit diletakkan di kepalanya, kemudian diikat. Sini diikat, jadi buat pocong, kemudian ditutup ke kepalanya, kemudian diikat lagi. Demikian juga kakinya, kain yang lebih dari kakinya diletakkan di atas kakinya, kemudian diikat. Tsumma yu'qad. Fa inna dzalika athbatu lil kafan. Karena itu athbat, lebih mengencangkan kain kafan, lebih kencang kain kafan. Kemudian juga kata para ulama, yaitu hendaknya yang utama, yaitu yang utama yang lebih panjang bagian kepalanya, yang lebih panjang kain kafan, yang lebih pocong, yang lebih panjang itu bagian kepalanya dari kakinya. Dijadikan kelebihan kafan bagian kepala itu lebih panjang dari bagian kakinya. Kemudian diikat. Dan permasalahan ikatan-ikatan untuk kafan ini tujuannya apa? Ikatan-ikatan tersebut tujuannya hanyalah untuk mengencangkan kafan itu supaya tidak terurai nanti, supaya tidak berantakan ketika digotong, sehingga dikencangkan, diikat. Itu fungsinya. Ada pun permasalahan dalil yang menunjukkan hal tersebut, maka tidak ada dalil. Cuman itu fungsinya, yaitu untuk mengencangkan kafan itu supaya tidak terbuka. Berkata Syekh bin Baz rahimahullah, laisa aqdul kafani adadun muayyan. Ikatan-ikatan untuk mengikat kafan itu, tali-tali untuk mengikat kafan itu, tidak ada bilangan tertentu. Walakin al-muhim, tetapi yang inti, yang terpenting, yaitu dhabtul kafan, untuk mengencangkan kafan. Hatta la tantasir, supaya tidak terbongkar kafannya. Wa ba'da wad'il mayyiti fil qabri al-afdalu tuhallul 'uqd. Dan setelah diletakkan mayit di liang lahatnya, yang utama yaitu dilepas lagi ikatan-ikatan tersebut, dilepas tali-talinya, dilepas atau afan ikatannya, dilepas ikatan yang diikat, tali-tali yang diikat itu ikatannya dilepas di saat sudah diletakkan di kuburan. Maka yang lebih enak nanti talinya itu di bagian kiri mayit, jadi yang ditali di bagian sininya. Nanti di saat ditaruh mayit itu di kuburan, dia dihadapkan ke kanan dan menghadap kiblat, sehingga nanti mudah untuk dilepas tali-talinya. Jika kita letakkan di sini, kalau letakkan di sini susah. Jadi ikatan-ikatan itu diletakkan di bagian kiri mayit, sehingga memudahkan kita di saat melepasnya ketika di lahat, ketika di liang lahat. Dan juga adapun tali-tali yang bilangan mengharuskan 7 tali, sebagaimana yang masyhur bahwa diharuskan dalam tali kain kafan itu hanya ada 7, maka ini kata Syekh Utsaimin tidak ada dalil, tidak ada asalnya. Tidak ada dalil yang menunjukkan harus ada 7 tali dalam kain kafan. Tidak. Mau berapapun, sedikit atau banyak, intinya untuk mengencangkan kafan itu saja. Tidak ada dalil yang menunjukkan tentang tali-tali kafan ini. Fa inna dhalika athbatu lil kafan, karena itu lebih mengencangkan untuk kain kafan. Liqauli Aisyah radhiyallahu an, berdasarkan ucapan Aisyah, kuffina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi thalathi athwabin biyudin suhuliyah. Rasul sallallahu wasallam beliau dikafani dengan 3 helai kain kafan yang berwarna putih, suhuliyah judud baru dari kain kafan Yaman. Laisa fiha qamis, kain kafan tersebut bukan berbentuk gamis dan juga bukan berbentuk imamah. Adraja fiha idrajan, beliau dibungkus dengannya. Inilah kafan Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu 3 helai kain kafan berwarna putih, bukan gamis dan bukan pula imamah, bukan pula sorban. Wa liqauli, dan juga sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ilbasu min thiyabikumul bayad, kenakanlah dari pakaian kalian yang berwarna putih. Fa innaha min khairi thiyabikum, karena itu warna yang terbaik dari pakaian kalian. Wa kafinu fiha mautakum, dan kafanilah mayit kalian dengannya. Kafanilah dengan kain warna putih mayit kalian. Maka sunnah hukumnya mengkafani mayit dengan kafan yang berwarna putih. Inilah tata cara pengkafanan mayit. Tadi tata cara mengkafani mayit yang laki-laki, tata cara mengkafani mayit yang laki-laki. Kemudian wal unsa, adapun mayit yang perempuan, maka kafannya adalah khamsatu aswabin. Pendapat jumhur ulama, pendapat mayoritas para ulama, bahwa kafan untuk wanita yaitu 5 lembar kain kafan. 5 lembar kain kafan dari khutun yang sama, dari kain kafun, kain katun, izarun wa khimarun wa qamisun wa lifafatain. Apa itu 5 lembar itu, seperti apa macamnya, bentuknya seperti apa, apakah semuanya lembaran-lembaran gitu saja? Tidak. Jumhur pendapat mayoritas para ulama yaitu bahwa 5 ini terdiri dari kain kafan yang dibuat seperti sarung, yaitu yang untuk menutupi bagian bawah mayit perempuan. Kemudian yang kedua, kain kafan yang kedua yaitu kain kafan yang dibuat seperti gamis, jadi lembaran kain kafan dilipat, nanti diukur-ukur, dipotong-potong gitu nanti kain kafannya, dilipat, kemudian disobek tengahnya, kemudian dikenakan di kepalanya, jadi seperti dia memakai baju, sininya bolong. Kemudian yang ketiga, berbentuk kerudung, kain kafan yang dibentuk seperti kerudung, kain kafan dipotong kemudian dijadikan segitiga seperti, kemudian dipakaikan kerudung untuk mayit perempuan. Kemudian duanya lagi, dua lembar kain kafan yang dibentangkan. Jadi itu rincian 5 kain kafan untuk wanita. 5 kain kafan untuk wanita, ini pendapat jumhur, bahwa 5 kain kafan untuk wanita yaitu yang pertama terdiri dari kafan untuk sarung, untuk menyarungi wanita, bagian bawahnya wanita tersebut disarungi. Kemudian dibuat kafan lagi yang kedua, berbentuk seperti baju, dipotong dan berbentuk seperti baju. Kemudian kain kafan yang ketiga berbentuk seperti kerudung. Kemudian yang duanya lagi dibentangkan, kemudian baru dilipat sebagaimana lagi-lagi cara melipatnya dari kiri ke kanan dan seterusnya. Ini pendapat jumhur ulama bahwa yang sunnah bagi wanita 5 kain kafan. Dan di sana ada pendapat yang kedua, bahwa perempuan hukumnya sama seperti laki-laki. Adapun hadis yang digunakan oleh pendapat jumhur ulama, maka itu adalah hadis yang lemah. Ini pendapat sebagian ahlul ilm, sebagian para ulama. Pendapat ini dipilih oleh Syekh Al-Albani dan juga Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Jadi Syekh Al-Albani mendhaifkan hadis yang menunjukkan bahwa wanita dikafani dengan 5 helai kain kafan. Tidak ada hadis yang sahih sampai kepada Rasulullah SAW yang menunjukkan hal tersebut. Demikian juga Syekh Al-Utsaimin dan juga beberapa ulama yang lain. Maka menurut pendapat yang tidak menganggap sahih hadis tersebut, maka tidak ada hukum, bahwa hukum perempuan sama dengan laki-laki 3 helai kain kafan. Jika sudah menutupi maka cukup, jika belum maka ditambah lagi. Namun pendapat jumhur yaitu dengan 5 kain kafan tadi, terdiri dari sarung, terdiri dari baju atau komis dan kerudung. Qala wasabiyyu fi thawbin wahid, adapun kafan untuk anak kecil maka dengan 1 helai kain kafan cukup, karena anak kecil masih belum teranggap auratnya. Maka tidak perlu untuk sampai menutup. Tapi boleh juga wa yubahu fi salahatin, boleh juga. Boleh juga apa? Tiga kain, boleh juga dengan tiga kain seperti orang dewasa. Wasaghiratu fi qamisin wa lifafatain. Adapun anak kecil perempuan maka dikafani dengan gamis dan lifafatain dan dua helai kain kafan. Satu gamis dan dua helai kain kafan. Ini pendapat jumhur, pendapat mayoritas para ulama. Adapun pendapat sebagian ulama yang lain yang mengatakan bahwa tidak ada hadis, tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa wanita dikafani dengan lima kain kafan, maka berarti sama hukumnya dengan laki-laki. Tidak ada perbedaan antara perempuan dengan laki-laki. Maka ukuran kafan yang wajib yaitu hanya satu kain kafan. Bilangan yang wajib adalah satu kain kafan yang sudah menutup semuanya, tidak bisa menerawang. Dan juga dalam permasalahan kafan ini, kata para ulama, tidak boleh la yajuz al-mughalah, berlebih-lebihan dalam kafan. Berlebih-lebihan dalam kafan, seperti dia membeli kafan yang harganya mahal atau terbuat dari sutra, tidak boleh. Tidak boleh berlebih-lebihan dalam beli kain kafan. Dan juga tidak boleh lebih dari tiga kain kafan bagi laki-laki. Tidak boleh lebih dari tiga kain kafan bagi laki-laki, karena ini menyelisih apa yang dilakukan Rasulullah SAW dan para sahabat. Mereka tidak lebih dari tiga kain kafan. Dan juga ini terdapat membuang-buang harta, terdapat ida'atan lil mal. Tapi inilah pembahasan terkait kafan. Kita sempurnakan pembahasan ini pada pertemuan yang akan datang bi'idznillah. Tapi kemudian sebelum apa, tapi juga diumumkan insyaAllah bahwa dars fiqih muyassar akan terjadi perubahan, akan ditambah waktunya, atau bukan ditambah, diganti waktu yang fiqih muyassar yang pada subuh hari Sabtu, pada subuh hari Sabtu insyaAllah dijadikan menjadi malam Sabtu. Malam Sabtu yang selama ini kosong insyaAllah diisi dengan fiqih muyassar. Adapun hari Sabtu yang pagi biasa ada fiqih muyassar, yang sedianya fiqih muyassar, maka insyaAllah diganti dengan dars khot. Dan insyaAllah biar ikhwah yang tidak hadir malam hari bisa terus istimrar, bisa terus ikut dalam dars fiqih. Jadi fiqih jadwalnya malam ini, yakni apa, Selasa malam dan Jumat malam insyaAllah. Kemudian ditambah materi yaitu dars khot pada hari Sabtu ba'da al-fajr. Tabillahuna wa sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.